karakter untuk kamu yang lagi berhubungan dengan seseorang tapi gak direstui orang tua. Aku yakin kalian kuat. Aku yakin kalian sabar. Ingatlah, jika memang kita jodoh dan Tuhan ingin kita bersatu, percayalah, suatu saat nanti kita pasti dipertemukan lagi. Kuat hati untuk kalian semua. Saya